Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan peraturan ketenaga kerjaan di tanah air juga tidak mencerminkan terciptanya pemerataan dan keseimbangan ekonomi antara pemilik modal yang terdiri dari para elit di perkotaan dengan para pekerjanya yang merupakan mayoritas publik di tanah air. Menurutnya, kondisi itu bisa dilihat melalui persentase pengeluaran perusahaan untuk para pekerja yang cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan kos produksi lainnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas topik model ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, saat ini para pemilik perusahaan banyak yang mempertanyakan mengenai besaran nilai upah pekerjanya yang dinilai tidak sebanding dengan produktivitas dari para pekerja itu sendiri. Nah, apa benar begitu? Benar. Ada benarnya, makanya perlu dihitung. Amerika ini bicara saja tidak pernah menghitung. Untuk setiap industri kan berbeda. Artinya apa betul? Kan ada sektor-sektor industri yang sudah produktif. Dan produktivitas buruh itu kan sangat tergantung daripada mesin yang dipakai. Definisi dari produktivitas buruh adalah kalau seorang buruh menghasilkan 3 sehari, 3 produk itu kurang produktif dibandingkan dengan seorang buruh yang menghasilkan 5 atau 7 produk. Tapi buruh yang kualitasnya sama, diberi mesin yang melonjak produksinya dia, gitu. Dan kemampuan buruh itu, keterampilannya untuk menggunakan mesin, jangan sampai rusak. Tapi Pak, jika benar para pekerja perannya diganti dengan mesin, bukankah akan semakin tipis kesempatan kerja yang terbuka bagi kebanyakan rakyat di negeri ini? Kenyataan sejarah di negara-negara maju tidak. Karena kalau dia diganti mesin, yang bekerja kasar memang berkurang. Pekerja kasar. Akan tetapi di sana terus-menerus terjadi yang dinamakan re-education. Jadi kalau setiap kali ada itu, pemerintahnya waspada, lalu re-education mereka ditingkatkan kemampuannya. Dari buruh kasar menjadi juru tulis, kayak menjadi apa yang lebih meningkat. Di mana masih ada kebutuhan. Nah, Pak Kwi, dalam tajuk platform Presiden 2014 bidang ekonomi yang Bapak tulis serta muat dalam web kwikiani.com, Bapak juga mengkritisi aturan tenaga kerja kita yang mencantumkan ketentuan pesangon yang Bapak nilai sangat tidak masuk akal. Itu betul. Dalam hal ini bukan salah majikan. Ini masalah buruhnya. Buruhnya yang bodoh sekali tidak bisa menghitung. Bagaimana orang dikeluarkan oleh karena dia salah kok diberi pesangon sampai berapa puluh bulan sekarang. Itulah yang membuat mereka lalu outsourcing. Jadi kacau balau lah. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.